kamu sesat, Mu'tazil. Tidak boleh, kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Sesungguhnya kata-kata dalam hatinya, jangan, nanti partai kita kalah. Sesungguhnya cuma yang keluar dari mulutnya lain. Taib setelah dibantah oleh para ulama, jelas kesalahannya muncul lagi dalam bentuk lain. Ya, ini yang saya ditanyakan, bentuk sururiyah. Ya memang ikhwan muslimin salah, gak benar itu, saya ahli sunnah salafi. Tapi kelompok-kelompok lain pun jangan dikira gak punya kebaikan. Mereka salah, tapi mereka punya kebaikan. Lihat bedanya dengan ikhwan muslimin dan di mana kesamaannya, kalian sendiri yang menilai. Mereka salah, kelompok ini salah, mereka salah, tapi ini kan punya kelebihan. Kayak mereka kelompok-kelompok khawarij teroris, salah mereka, tapi kan mereka punya kelebihan, keberanian dan semangat jihad. Kita ambil kebaikannya, kita ambil jihadnya. Sufi, salah mereka menyimpang, tapi mereka punya kelebihan, akhlaknya bagus, kita ambil akhlaknya dari sufi. Kemudian yang ketiga, kita lihat kelompok-kelompok yang lain, ikhwan muslimin misalnya, padahal mereka jelmaan ikhwan muslimin, pura-puranya di luar. Ya kaum muslimin, memang dalam hal ini keliru, tapi mereka dalam berorganisasi rapi, teratur, masya Allah. Kita ambil kebaikannya, kita ambil jihadnya dari kelompok teroris, kita ambil akhlaknya dari sufi, kita ambil kerapian berorganisasi dari kaum muslimin, kita ambil akidah dari salaf. Baik, diulek jadi satu kayak gado-gado. Kunibrina azabullah kaum muslimin yang saya hormati. Sepintas banyak yang tertipu, iya ya. Sangat bijak katanya. Ternyata ketika ditanyakan pada orang yang lebih berilmu sedikit saja, belum kepada ulama ini, baru orang yang lebih berilmu sedikit, kamu itu bukan bijak, itu mencerca salafus saleh, menghina para salafus saleh dan para sahabat, mereka begini, mereka begitu. Kok bisanya? Dan terus apakah akhlaknya para salafus saleh bejat sehingga harus ngambil dari akhlaknya sufi? Apakah akhlaknya para sahabat bejat sehingga kita harus meniru dari ngambilnya dari sufi? Dan apakah mereka para salafus saleh enggak pernah jihad fisabilillah? Apakah para sahabat itu enggak ngerti jihad? Yang ngerti mereka para teroris. Apakah kalian kira bahwa mereka tidak rapi dalam ketaatannya pada penguasa? Sepintas kayaknya bijak, ternyata itu syubhat yang mengerikan. Artinya mencerca salaf ambil akidahnya saja, semangat jihadnya tidak ada. Iya Pak, iya, mereka bilang begitu. Terucap dari Salman Audah, tokohnya mereka, Salman Audah. Dia berkata bahwa yang namanya Ahlus Sunnah Firqatun Najiyah dengan Ta'ifatan Mansurah itu berbeda. Ini sudah salah. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Aqidah Wasathiyah tentang Ta'ifah Al-Mansurah, Firqatun Najiyah, Ta'ifatul Wa Al-Mansurah ila qiyamis sa'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dianggap satu oleh beliau. Golongan kaum muslimin yang berpegang atau yang dikatakan berpegang dengan sunnah, yang mansurah, yang akan ditolong oleh Allah ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat, dan dijuluki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Salman membedakan, kalau yang tidak jihad itu Firqatun Najiyah, tapi kalau ada jihadnya baru Ta'ifatul Mansurah. Jadi kalau ada lingkaran diagramnya, digambar diagramnya, lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil. Lingkaran besar ini Firqatun Najiyah, dalamnya ada lingkaran kecil Ta'ifatul Mansurah. Kira-kira apa tafsir prakteknya atau tafsir yang langsungnya? Yakni para ulama yang duduk bermajlis mengajarkan hadis-hadis, ini sahih, ini dhaif, kayak Syekh Al-Albani dan sebagainya, itu hanya Firqatun Najiyah. Adapun Firqatun Najiyah yang ada jihadnya, mereka yang di Afghanistan, mereka yang, itu Firqatun Najiyah. Kemudian mulai membahas, mengutamakan Ta'ifah yang mansurah tadi yang ada jihadnya, dan meremehkan para ulama tadi, mereka enggak ada jihadnya. Subhanallah, subhanallah. Ini syubhat yang mengerikan. La ya'rifuha illa ahluha, illa al-alim wal-ulama. Tidak akan tahu, tidak akan jeli melihat syubhat ini kecuali para ulama. Kemudian dibantah lagi sururiyah oleh para ulama. Dan itu lewat.

Jangan sampai dari satu sisi bagus, tetapi ketika muamalahnya ngemplang, tahu ngemplang, utang nggak bayar, ditagih sekian hari, bukan kerupuk ya, bukan, nah, bukan ngemplang kerupuk, tapi di Jawa dikatakan dengan seperti itu, ya nih, tidak mau bayar. Lah apakah orang ini lupa bahwa di antara sunnah-sunnah Nabi adalah ucapan beliau, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Seorang yang punya tapi enggak mau bayar utang itu zalim. Wa zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Sedangkan kezaliman itu dalam hadis lain merupakan kegelapan yaumil qiyamah. Harusnya seorang ahli sunnah untuk urusan itu jujur. Cepat bayar kalau dia punya. Dan dia dalam keadaan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Maka ini semua termasuk yang kita bahas tadi, barakallahu fikum, termasuk dalam ayat Allah Ta'ala, udkhulu fi silmi kafah, dan termasuk dalam ucapan Rasulullah sallam, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, sunnah dalam muamalah, sunnah dalam akhlak, sunnah dalam akidah, dan sunnah dalam masalah ibadah. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana?